Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita malam hari ini melanjutkan kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, ilmu sorob mudah ringkas dan lengkap. Dan kita di akhir kitab, insyaallah pertemuan ini dan pertemuan sekali pertemuan lagi bisa menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Naam. Barakallahu fikum. Iya, silakan melanjutkan bacaan. Baca Fuad. Bismillah. Bismillah. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala. Yang de waqaf pada isim manqus. Jika waqaf pada isim manqus, maka wajib menetapkan ya pada tiga keadaan, yaitu yang pertama pada isim manqus yang fa kalimahnya dibuang, seperti nama yang terambil dari fi'il mudhari yafi dan ya'i, berasal dari fi'il madhi wafa dan wa'a. Engkau berkata hadha yafi wa hadha ya'i dengan menetapkan ya, karena asal keduanya adalah yaufi dan yau'i, fa'nya waw yang dibuang. Andaikan lamnya ya yang dibuang, andaikan lamnya ya dibuang juga, maka ini perbuatan melampaui batas pada kata tersebut. Iya, cukup. Nah, pembahasan kita pada waqaf isim manqus ya, waqaf pada isim manqus. Jika waqaf pada waqaf yaitu berhenti dari bacaan pada isim manqus, maka wajib menetapkan ya pada tiga keadaan. Apa isim manqus pengertiannya? Isim yang berakhiran ya lazima. Nah, harakat sebelumnya adalah kasro. Harakat huruf sebelumnya kasro. Seperti apa isim manqus? Al-Qadi, Ad-Da'i, Ya'i dan yang semisalnya, yaitu isim-isim yang berakhiran ya, harakat sebelumnya kasro. Nah, barakallahu fikum. Yang isim manqus ini ketika beral biasanya ya-nya keluar ya, Al-Qadi. Ketika al-nya hilang, ya-nya hilang biasanya. Kalau al-nya hilang, Qad. Nah, dan telah lewat pembahasan tentang isim manqus pada babnya. Nah, sekarang bagaimana kita waqaf pada isim manqus ini? Nah, waqaf pada isim manqus wajib menetapkan ya pada tiga keadaan, yaitu yang pertama pada isim manqus yang fa kalimahnya dibuang, seperti nama yang terambil dari fi'il mudhari' yafi dan ya'i. Nah, nama orang diberi nama fi'il mudhari' yafi. Wafa yafi, apa artinya yafi? Menunaikan, menyempurnakan, ya kan? Nah, nama lain yang dari fi'il mudhari' apa? Yazidu, Ahmadu, iya enggak? Zada Yazidu, Hamidah Yahmadu. Nah, Ahmadu Yazidu itu nama dari fi'il mudhari'. Nah, di sini nama fi'il mudhari'nya dari fi'il yang lafif makrun ya, wafa wa'a. Nah, wafi yafi dan ya'i. Barakallahu'alaikum. Engkau berkata hadha yafi wahadha ya'i. Syaitnya apa? Ya ditetapkan. Kalau ya enggak ditetapkan, antum mengucap hada yaf, hada ya. Nah, gitu kan? Karena ya ditetapkan, maka antum mengucap hada yafi wahadha ya'i. Nah, dengan menetapkan ya, karena asal kedua keduanya adalah yaufi dan yaui, yaitu asal fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya asalnya yaufi dan yaui, seperti antum mengucap yauidu menjadi yaidu. Yauidu menjadi apa? Yaidu kan? Begitu juga yaufi menjadi apa? Yafi. Yaui menjadi yai. Kenapa babu hilang? Apa alasannya? Karena jatuh di antara fathah dan kasroh, jantung di antara ya sebelum bawu ya yang fathah, kemudian setelah bawu huruf yang kasroh. Nah, dianggap fikol, maka bawu dibuang. Fa'nya yaitu bawu, dalam kurung yaitu diartikan. Fa'nya yaitu bawu, fa' kalimah, karena wa'a, wa'a diawali dengan bawu, berarti fa' kalimahnya bawu ya. Fa' kalimah yaitu bawu dibuang. Andaikan lamnya, yaitu apa lam di sini? Ya, nam ya, wafa. Asalnya apa wafa? Wafaya. Wa'a asalnya apa? Wa'aya. Nah, itu lamnya berarti ya. Andaikan ya-nya dibuang juga, maka ini perbuatan melampaui batas pada kata tersebut. Kenapa? Karena satu huruf sudah dibuang, wawu. Kalau ya dibuang juga, yang tersisa berapa? Satu huruf. Nah, itu. Sehingga apa? Sehingga ya ditetapkan, tidak boleh dihilangkan. Kalau ya dihilangkan menjadi hada ya, hada yaf. Bisa mengerti? Berbeda dengan isim mangkus lain seperti apa? Seperti yang akan datang, yaitu al-qadi atau qadin. Nah, gitu ya. Kalau al-qadi atau qadin bisa waqafnya membuang ya, bisa dikatakan hadal qad. Hada qad. Nah, bisa ya-nya dibuang. Kalau yang sekarang tidak boleh dibuang meskipun sama-sama isim mangkus. Nah, yang kedua, silakan baca. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Keadaan yang kedua pada isim manqus yang ain kalimahnya dibuang, seperti nama yang terambil dari isim fa'il untuk fi'il mudhari, untuk fi'il madhi ara, yaitu murin atau al-muri. Engkau berkata hadza muri dengan menetapkan ya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua dari keadaan wajib menetapkan ya pada isim mangkus, yaitu apa? Pada isim mangkus yang ain kalimahnya dibuang. Ain kalimah berarti letaknya di mana ain kalimah? Huruf kedua ya, fa, ain, lam. Seperti nama yang terambil dari isim fa'il untuk fi'il madi aro. Aro fi'il madi apa mudhari'nya? Yuri. Aro yuri. Apa asalnya ya aro? Asalnya adalah ar-a, wazannya af'ala. Ar-a, wazannya apa? Af'ala kan? Apa mudhari'nya? Ar-a yu'ri. Ar-a yu'ri, itu kan? Nam. Ar-a yu'ri. Barakallahu fikum. Kemudian berubah menjadi aro setelah hamzah dibuang. Ya, hamzah dibuang, dipindahkan harokat, kemudian hamzah dibuang. Ar-a, harokat hamzah dibuang ke ro. Harokat hamzah dipindahkan ke ro. Ar-a, maka menjadi aro. Lalu hamzah dibuang, menjadi apa? Aro. Mengerti? Asal fi'il ro'a ya. Ro'a apa wazannya ro'a? Apa wazan ro'a? Fa'ala. Mana ain kalimah? Hamzah. Tadi dibahas siapa? Dibahas membuang pada isim fa'il yang tadi apa? Pada isim mangkus yang ain kalimahnya dibuang. Berarti mana ain kalimah? Hamzah ini kan? Nah, berarti ain kalimah hamzah ini ya, karena fa'ala. Kemudian ro'a kita masukkan ke wazan af'ala. Af'ala, berarti ain kalimahnya mana? Af'ala, huruf keberapa? 1, 2, 3, huruf ketiga ya. Kalau kita hitung di wazan huruf Kalau kita hitung di wazan af'ala huruf keberapa n kelima? Huruf ketiga. Af'ala masukkan ro'a menjadi ar-a. Iya kan? Ar-a. Apa yang kita lakukan sebelum membuang n kelima? Pindah harokat hamzah ke ro. Nah, menjadi aro hamzah sukun alif sukun, ya kan? Aro, aro hamzah su, hamzah a hamzah fathah ro berikutnya kehilangan harokat sukun lalu sukun lagi ketemu dua sukun, buang hamzah menjadi aro. Nah, ya, berarti yang dibuang apa ini? Ain bukan? Ain kalima. Nah, apa isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya ini yang kita baca sekarang. Nah, murid isim fa'ilnya. Ya, kita baca ulang. Pada isim mangkus yang ain kalimahnya dibuang seperti nama yang terambil dari isim fa'il untuk fi'il madi aro. Apa wazannya aro? Af'ala. Yaitu murid. Al-muri, al-muri maksudnya apa? Maksudnya ketika beral, ya-nya keluar. Seperti kodin menjadi al-kodi. Ya. Engkau berkata hada muri dengan menetapkan ya. Kalau kodin kita boleh mengatakan hada kod. Boleh juga kita berkata hada kodi, iya kan? Kalau ini hanya dibaca hada muri, nggak boleh nggak boleh antum berkata hada mur. Mur ya, tidak boleh. Ini harus ditetapkan ya-nya. Antum berkata hadza hadza muri. Nah. Ya, silakan baca. Lanjutan bacaan. Rijal. Bismillah. Qala al-muallif hafizallah. Keadaan yang ketiga pada isim mankus mansub berharakat fathah, baik bertanwin atau tidak beral atau beral. Seperti Rabbana innana sami'na munadiyan atau tidak bertanwin seperti kalla idza balaghatit taraqiya. Nah, yang ketiga pada isim mangkus mansub, isim mangkus mansub artinya dia berharakat fathah baik bertanwin yaitu tidak beral nakira seperti Rabbana innana sami'na munadiyan. Nah, itu ya. Artinya apa? Ya-nya ditetapkan. Antum baca waqaf Rabbana innana sami'na munadiya. Munadiya. Ada enggak ya-nya? Ada kan? Bukan antum berkata Rabbana innana sami'na munadi. Kalau antum mengacakan nah munadi itu ketika keadaan bukan mansub. Sekarang keadaan mansub. Rabbana innana sami'na munadiya atau tidak bertanwin seperti kalla idza balaghatit taraqi taraqiya kalau wasol kalau antum baca waqaf kita baca apa kalla idza balaghatit taraqi. Nah, ada enggak ianya? Ada taraqi. Kalau ianya hilang kita baca taraq taraq kan gitu ya. Nah, berarti ini yang ini keadaan ini menghendaki menghendaki apa ini? Isim mangkus ketika waqaf harus menetapkan ya. Isim mangkus ketika waqaf harus menetapkan ya. Yaitu apa? Ketika mansub. Nah, berbeda dengan yang akan kita baca berikut ini catatan. Atau ya catatan betul. Ya, silakan Mas Basya. Bismillah, qala al-musannif hafizullah ta'ala. Catatan, jika isim mangkusnya marfu atau majrur, maka boleh menetapkan ya dan membuangnya. Namun yang rajih, kuat pada isim mangkus yang bertanwin tidak beral, adalah dengan membuang ya. Ja'a qadin dibaca ja'a qad. Marartu biqadin dibaca marartu biqad. Ibnu Amir rahimallahu ta'ala membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِوَالْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادَ. Dengan menetapkan ya, wali dan hadi. Ya, catatan. Jika isim mangkusnya marfu atau majrur, marfu atau majrur. Kalau mansub tadi harus dengan apa? Menetapkan ya, ya. Sekarang ketika marfu atau majrur, maka boleh menetapkan ya dan membuangnya. Nah ini, maka boleh menetapkan ya dan membuangnya. Kenapa? Karena majrur atau marfu'. Namun yang rajih, yang kuat pada isim mangkus bertanwin tidak beral adalah dengan membuang ya. Nah ini yang rajih ketika tidak beral dengan membuang ya, baik marfu' ataupun majrur. Maka kita baca ja'a qad, marartu bi qad. Nah, membuang ya, sehingga waqafnya di apa? Di dot. Iya kan? Ja'a qad, marartu bi qad. Nah, karena tidak beral. Kalau beral, yang rajih apa? Menetapkan iya, ja'a, ja'al qadi, marartu bil qadi. Nah, itu kalau beral. Nah, Ibnu Amir membaca firman Allah Ta'ala, wa ma lahum min dunihi miwal. Nah, di sini dibaca sama beliau min miwali. Waliku liqau min hadin, dibaca sama beliau waliku liqau min hadi. Nah, itu syaitnya apa? Beliau menetapkan iya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ya, silakan yang berikutnya. Siapa? Ridho. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala. Yang kedua, jika isim manqus beral atau tidak bertanwin, maka memiliki dua keadaan. Yang pertama, mansub, dibaca waqaf dengan menetapkan ya bersukun. Contohnya ra'aitul qadiyah, bacaan waqafnya ra'aitul qadi. Yang kedua, marfu dan majrur, dibaca waqaf dengan dua wajah, yaitu boleh menetapkan ya, dan ini hukumnya rojih atau kuat, atau ajwad lebih baik, dan boleh dengan membuang ya, hukumnya marjuh tidak kuat. Contohnya hadal qadi wa marartu bil qadi, hadal qad wa marartu bil qad. Nah, catatan yang berikutnya, jika isim mangkus beral tidak bertanwin, karena ada al maka tidak bertanwin ya, maka memiliki dua keadaan. Yang pertama, keadaannya mansub, dibaca waqaf dengan menetapkan ya sukun, dengan menetapkan ya bersukun. Ra'aitul qadi, ra'aitul qadiya, ini kalau bacaan wasol. Kalau bacaan waqafnya ra'aitul qadi, ra'aitul qadi. Nah, menetapkan apa di sini? Menetapkan ya bersukun. Marfu' dan majrur, dibaca waqaf dengan dua wajah, boleh menetapkan ya seperti pada yang atas nomor satu, dan ini hukumnya roji atau ajwad lebih baik, dan boleh membuang ya, hukumnya marjuh tidak kuat. Nah, kalau membuang ya, hukumnya marjuh di sini. Kenapa? Karena beral. Sebab rojihnya membuang ya itu ketika tidak beral, itu ya. Hadal qadi marartu bil qadi, hadal qad marartu bil qad. Nah, mana yang roji? Hadal qadi marartu bil qadi. Mana yang marju? Hadal qad marartu bil qad. Kalau alnya kita buang, hada qad marartu bi qad. Marju atau roji? Roji kalau enggak beral. Nah, hada qad marartu bi qad. Itu ini bacaan yang roji. Yang tidak beral ditetapkan ya-nya, hada qadi marartu bi qadi. Marju atau roji? Marju. Nah, barakallahu fikum. Ya, Fadil. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang E, waqaf pada kata yang huruf akhirnya berharokat selain huruf akhir berupa ha ta'nis. Pada kata yang disebutkan di atas memiliki lima wajah, yaitu pertama, waqaf dengan sukun. Hukum asal waqaf adalah dengan sukun. Waqaf ini yang paling sering dipakai dan masyhur. Ya, cukup. Waqaf pada kata yang huruf akhirnya berharokat selain huruf akhir berupa ha ta'nis. Ha ta'nis itu tak ta'nis ya. Ha ta'nis adalah tak ta'nis marbuto. 6. Artinya pada kata-kata seperti zaidun, kitabun, baitun, kolamun. Nah, itu ya. terkecuali kan pada kata-kata yang berakhiran ta'ani seperti saburatun, apalagi mirwahatun, fatimatu dan yang semisalnya terkecualikan. 6. Atau juga muslimatun, nah, itu terkecualikan. 6. Yang pertama waqaf dengan sukun, al-waqfu bil iskan. Hukum asal waqaf adalah dengan sukun. Waqaf ini paling sering dipakai dan masyhur. Antum berkata ja'a Zaid. Marartu bi Zaid. Waqaf dengan sukun ini yang paling sering. 6. Ra'aitul Muslim, ra'aitul Muslim. Ja'al Muslim, marartu bil Muslim. Waqaf dengan sukun ya, ini paling sering. 6. Ya, 2. Ya, Yasin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Yang kedua, waqaf dengan rom, yaitu waqaf dengan melafadzkan harokat huruf yang diwaqaf dengan suara pelan, baik harokat tersebut dhammah, fathah maupun kasrah, menurut pendapat jumhur. Berbeda dengan pendapat Imam Al-Faro rahimahullah ta'ala yang melarang waqaf rom pada harokat fathah, dan pendapat beliau dipilih oleh kebanyakan qura ahli qiraah. Nah, waqaf dengan raum, al-waqfu bir-raum, yaitu waqaf berhenti dari bacaan dengan melafadzkan harokat huruf yang diwaqaf. Nah, harokat huruf yang diwaqaf, kalau Zaidun harokat hurufnya apa? Berarti huruf apa yang diwaqaf? Dal ya. Apa harokat hurufnya? Doma. Zaidan, huruf apa yang diwaqaf? Dal. Apa harokatnya? Fathah. Zaidin, huruf apa yang diwaqaf? Dal. Apa harokatnya? Asro. Nah itu, yaitu waqaf dengan melafazkan harokat huruf yang diwaqaf, harokat huruf yang diwaqaf dengan suara pelan, baik harokat tersebut doma, seperti antum baca ja'a Zaidu, sedikit ada doma, ja'a Zaidu, ja'a Zaidu, ada sedikit waqaf domanya. Nah, atau fathah, ra'aitu Zaida, ra'aitu Zaida, atau dengan kasro, marartu bi Zaidi, ada sedikit pelan harokatnya. Nah, ini menurut pendapat jumhur, berbeda dengan pendapat Imam Al-Faro yang melarang waqaf raum pada harokat fathah. Karena apa? Karena fathah harus dibaca jelas. Ra'aitu Zaida, bukan dengan raum. Nah, dan pendapat beliau dipilih oleh kebanyakan qura ahli qiraah. Dan barakallahu fikum. Ya, yang ketiga. Lanjutan siapa? Haris. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah. Yang keempat. Yang ketiga, waqaf dengan ismam. Waqaf ini khusus pada harakat dhammah. Hakikatnya yaitu mengisyaratkan harokat dhammah dengan dua bibir sesaat setelah mensukun harokat akhir kata yang berdhammah tanpa bersuara, dan perkara ini bisa dimengerti oleh orang yang melihat buku, yang melihat bukan oleh orang yang buta. Ya, yang ketiga, waqaf dengan ismam, al-waqfu bil ismam. Waqaf ini khusus pada harokat doma. Hakikatnya, hakikat waqaf ini yaitu mengisyaratkan harokat doma dengan dua bibir sesaat setelah mensukun. Nah, kalau doma bibirnya diapakan? Di apa gini? Bahasanya apa? Moncong. Moncong atau monyong? Eh? Monyong atau moncong? Apa? Mancung. Mancungnya hidung ya. Enggak kalau gini. Apa apa namanya? Monyong. Monyong. Iya, yang tepat monyong ya. Bukan moncong. Kalau moncong. Apa moncong aja monyong, monyong. Kayaknya mirip-mirip ya. Hah? Menghimpun. ya dengan menghimpun kedua bibir. Ya, asanta. Itu lebih lebih tepat menghimpun. Ya, kita baca lagi sebentar. Nanti dipraktekkan. Hakikatnya yaitu mengisyaratkan harokat doma dengan dua bibir sesaat setelah mensukun harokat akhir kata yang berdoma tersebut tanpa bersuara. Dan perkara ini dimengerti oleh orang yang melihat, bukan oleh orang yang buta. Kenapa diberi tanbih ini? Karena untuk ismam ini kaitannya dengan penglihatan. Adapun yang raum bisa dimengerti oleh orang yang buta. Ketika antum membaca dengan raum za'a zaidun marartu bi zaidin. Ya, ada sedikit harokat ya. Orang yang buta mendengar apa yang antum baca tadi meskipun dengan suara pelan. Namun dengan ismam orang yang buta enggak bisa melihat. Enggak bisa mengerti orang buta. Nah, antum berkata za'a zaid. Kata za'a zaid bibir dimonyongkan sesaat. Nah, untuk menunjukkan bahwa harokat yang diwakop adalah doma. Nah, karena kalau kasro, apa kaidah asal untuk kasro bibirnya dilebarkan kan? Gini kan? I, ya enggak? I. Kalau fathah apa? Terbuka. A. Kalau doma, moncong tadi. Moncong apa moncong? U, kan itu. U. Antum bikin u bibir di dibuka enggak jadi. Mau bilang oh iu. Susah kan? Karena bibir enggak mendukung. Itu. Maka qiraah ini bibir menentukan ketika harokatnya i kasro dilebarkan ya. I ketika fathah dibuka a. Doma u dikumpulkan bibir tersebut. Nah. Ini disebut dengan waqaf dengan ismam. Nah, para klavikum. Ya, lanjutkan. Siapa sekarang? Muhammad. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Waqaf dengan tad'if yaitu waqaf dengan menggandakan atau mentasdid huruf yang harakatnya sedang diwakaf huruf akhir seperti pada bacaan yang diriwayatkan dari Asim rahimahullahu taala mustatorun dengan mentadif ra. Contoh lainnya seperti hadza Khalidun, bacaan wakafnya hadza Khalid. Hada Khalid. Khalid. Yang iya lebih kol-kolanya lebih kuat karena berakhiran tasdid ya. Lalu huwa yaj'alu, bacaan waqafnya huwa yaj'al. Iya. Ja'farun, bacaan waqafnya Ja'far. Waqaf dengan tad'if adalah waqaf luwah. Ya cukup ya, jelaskan dulu. Yang keempat waqaf dengan tad'if yaitu waqaf dengan menggandakan mentasdid huruf yang harokatnya sedang diwaqaf yaitu huruf akhir kata tersebut seperti pada bacaan yang diriwayatkan dari Asim rahimahullah pada firman Allah Ta'ala mustator diwaqaf dengan tasdid menjadi mustator dengan mentad'if ra. Contoh lainnya nam pada contoh hadha khalidun bacaan waqafnya dengan tatib hadza Khalid. Huwa yaj'alu, bacaan waqafnya huwa yaj'al. Ja'farun, bacaan waqafnya far. Nah, karena tasdid itu ibarat dari dua huruf, yang satu sukun, satu berharokat. Nah. Waqaf dengan tatib. Ya, lanjutan bacaan. Siapa itu? Afan. Thank you. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Waqaf dengan tad'if adalah waqaf lughah sa'diyah yang berlaku dengan lima syarat, yaitu yang pertama, huruf yang diwaqaf bukan hamzah seperti kata risha'un dan khata'a. Yang kedua, huruf yang diwaqaf bukan ya seperti ar-ra'i dan al-qadhi. Yang ketiga, huruf yang diwaqaf bukan waw seperti yad'u dan yaghzu. Yang keempat, huruf yang diwaqaf bukan alif seperti yud'a dan yakhsha. Yang kelima, huruf yang diwaqaf tidak datang setelah sukun seperti Zaidun dan Bakrun. Naam, barakallahu fikum. Waqaf dengan tad'if adalah waqaf lughah sa'diyah yang berlaku dengan lima syarat. Syarat pertama, huruf yang diwaqaf bukan hamzah seperti pada kata khata'un, risa'un. Tidak, maka waqafnya biasa khata' risa'. Yang kedua, huruf yang diwaqaf bukan ya seperti al-qadi, ar-ra'i. Nah, maka tetap dibaca al-qadi, bukan menjadi bertasdid ya. Nah, kalau bertasdid antum baca al-qadi, al-qadi. Kalau ini hadzal qadi. Huruf yang diwaqaf bukan wawu seperti pada yad'u, yagzu. Yad'u, yagzu. Huruf yang diwaqaf bukan alif seperti pada yakhsha, yud'a. Nah, kenapa? Karena alif tidak menerima harokat. Assalamualaikum. Dan tasdid ibarat dari dua huruf, satu sukun, satu berharokat. Yang E, huruf yang diwaqaf tidak datang setelah sukun. Nah, Zaidun, huruf sebelum dal, sukun. Bakrun juga huruf sebelum ra adalah sukun. Nah, ini syarat-syarat untuk waqaf dengan tad'if. Barakallahu fikum. Mau lanjut apa cukup? Ya, ya cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Nam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.